Baik kaum muslimin yang kami muliakan, semoga penyampaian Habib Rizik Syihab yang disampaikan pada saya beberapa waktu yang lalu di Mekah jadi kenyataan hendaknya. Apa kata beliau? Ustaz Zul, kita selaku ulama wajib mengawal Indonesia. Kasih tahu kepada umat semuanya bahwa pemerintah bukan musuh kita. Polri bukan musuh kita. TNI bukan musuh kita. Justru ulama, pemerintah, Polri, TNI dan umat ini sedang diobrak-abrik, diadu domba supaya mereka saling bentrok antar satu dengan yang lain, buruk sangka antar satu dengan yang lain, lalu bertumpah darah antar satu dengan yang lain. Justru kita akan melakukan kebalikannya. Jika kita merapat antar satu dengan yang lain, musuh-musuh bangsa, musuh-musuh agama yang sebenarnya baru akan muncul, ketahui oleh kita musuh yang sebenarnya. Saat itu baru kita ganyang mereka sama-sama. Itu kata beliau. Jadi kita juga semua jangan sampai melihat Polri dengan mata jijik. Jangan sampai kita melihat TNI dengan rasa permusuhan. Jangan sampai kita terprovokasi lalu melihat pemerintah seolah ini wajib dihabisi, wajib digulingkan segala macamnya. Ini yang diinginkan oleh musuh bangsa ini. Jadi jangan sampai ada yang terprovokasi. Setuju? Kalau ada satu dua oknum yang enggak benar, itu oknum. Kayak ulama, juga ada ulama yang kucing aye, kan ya kan? Tapi itu oknum, betul tidak? Jangan semua ulama disalahkan. Kadang-kadang ada ulama yang apa tadi? Kucing aye. Jangan semua ulama disamakan, itu oknum. Yang solehnya kan banyak, yang baiknya kan banyak, yang taatnya kan masih banyak. Dan saya bersaksi untuk ini. Setelah ada kasus saya kemarin, 16 Desember, lalu saya sampai di Mabes Polri, saya diminta jadi imam. Sebelum jadi imam, yang khatib adalah Ustaz Arifin Ilham. Saat beliau khatib, banyak yang nangis. Padahal situ ada perwira-perwira tinggi, ada yang jabatannya ini segala macamnya. Banyak yang nangis, menandakan ada hati yang beriman di situ. Betul tidak? Air mata itu tidak mudah tumpah, Pak, kalau enggak ada iman di dalamnya. Saya ini kan bacaan imamnya kan ala kadarnya aja, Pak. Nilai-nilai 7 cuma. Itu pun dah tinggi kali itu. Hah? Saya jadi imam, ada juga yang nangis di belakang. Enggak tahulah kok begitu lunaknya hati polisi. Jadi kalau kita menganggap semua polisi penjahat, salah kaprah. Ada satu dua yang oknum yang memang jahat. Itu memang ada di mana-mana. Seperti ulama juga ada yang penjahatnya. Betul tidak? Ada ulama yang penjahat enggak? Makanya kata Rasul, yang paling pertama dicampakkan ke dalam api neraka sebelum para penyembah patung dan berhala adalah para ulama, kata Rasul. Ulama yang macam mana? Ulama kucing aye tadi. Lah kalau ulama saja yang kayak gitu, tentu saja oknum-oknum yang lain juga ada. Setuju? Setuju. Oke, baik. Jadi kita tolong jangan sampai sekarang ini menyimpan bara benci, bara dendam, dan itu tidak ada baiknya buat kita bersama.